netepono sira biqot i hadhil aqobati kelawan menempuh biqot i hadhil aqobati kelawan menempuh iki-iki aqobah dalan sulit al-makhufati kang wateraken kang medeni ini ku aqobah sing iso nyacapno ngamal zatil makoti'i kang andueni piro-piro perkara kang medhot ngamal wal matali filan piro-piro nggon rusake ngamal olehmu menempuh fi ghayati taharruzi ing dalem bangete jogo ngamal jogo ngibadah moga fa inna sahiba bidu'ati ta'at krono sak temene wong kang duweni bondo dagangan kang rupa ta'at wong sing wis duwe modal taat iku kot-kotoa teman-teman wis menempuh sapa sahib menempuh kulatil kal aqobati ing sekabiane mengkono-mengkono dalan sulit sudah memproses diri untuk bisa beribadah itu sudah luar biasa mulai tekok ngelmu, tekok tobat sampai sing gandoli, sampai sing ngalang-ngalangi sampai sing mendorong semua diselesaikan watahamalalan betahake sopo si sohibu bidoah betahno tilkal masyakoti ing mengkono-mengkono biro-biro kesengsaraan. Orang yang sudah melaksanakan taat itu sebenarnya sudah menempuh proses berat melampaui berbagai macam godaan dan kesengsaraan hatta hasolat sehingga berhasil lahu kedua sahib apa bidu'atun modal minal ibadati saking ibadah azizatun kang agung syarifatun kang mulya artinya tidak semua orang bisa melaksanakan fa'innahu mongko sak temene kelakuan iku layu khofu ora dikuatera kenapa ala bidu'atihi ngatasé modal dagangane si sahib tilka kang wis berhasil tilka kang mengkono-mengkono wis berhasil digawa sampai tingkat ini sampai aqobah kelima keenam ini ora dikuatiraken illa fi hadhil aqobati kejaba ing dalem iki aqobah kang nomor 6 iku lek sampai ngerusak ngamal segawe angel-angel tandang angel-angel tiba-tiba tokondoto rusak ibarat wong store dagangan wis aduh-aduh angel-angel gawe graplek disetor ning pabrik roti geri-geri tok kono rusak ditolak gak ditompo fa inna fiya mongko satemene iku tetep ing dalem hadhil aqobah apa makoti apiro pironggon pedot nggon putus ya zayuh darukan dikuatera kenopo antus laba yuk darukan din kuatera kenopo antus laba yento didedel pihak ing dalem makote apa sing didedel bidu atuhu lan apa bidu atuhu piro-piro modal dagangane sohib wa matali falan piro-piro ngon rusak yuk daru kang den kuatiraken apa sing dua teke dikuatiraken anyab dua arep yento pertelo minha saking bidu'ah saking dagangan mang apa sing pertelo afatun piro-piro cacat apa afatun piro-piro kerusakan tusidu kang rusak tusidu kang bisa ngerusak apa afat alaihim larat ing atase sohib ngerusak to'atahu ing ketaatane sohib suma'agomuha khotoron wa'amuha wuku'an hadhanil qati'ani alladhani huma arya wal ujbu suma'adho'u suma'agomuha nuli utawi luweh agung-agunge akobah apane khotoron bahayane wa amwalan luweh umume luweh sumrambae akobah apane wukuan terjadine apa sing luweh agung apa sing luweh sumrambah hadhanil qati'ani iki-iki perkara loro al-qati'ani kang bisa mutus karone mutus ing amal aladhani rupane perkara loro huma kang utai aladhani iku arya uria wal ujbulan bangga diri jadi memang ria dan ujub itu dua hal yang sering-sering terjadi dua hal yang sangat-sangat besar bahayanya mula sangka kuwi falnadzkur Palnar kur mongko becik nyebut sapa ingsun. Palnar kur mongko becik nutur sapa ingsun. Fi kulli wahidin ing dalem saben-saben siji. Minhuma saking karone riak lan ujub. Nutur usulan ing pira-pira dasar pokok. Usulan ing pira-pira dasar pokok mukniatan kang bisa marmaken nujar ridu kang dhewekno keterangan sapa ingsun nujar ridu kang dhewekno keterangan sapa ingsun ha ing usulon mukniah laka kedue sira maka pada pasal ini akan saya terangkan satu per satu di antara masalah riak dan ujub itu akan saya berikan dasar-dasar pemikiran yang cukup memuaskan untuk menanggulanginya yang akan saya sendirikan penjelasannya untuk kalian walaka menawa-menawa siro ikutuk fabiso dicukupi apa mu'na tuha ikutuk fabiso dicukupi sopo siro bisa dicukupi muknataha ing biayane usul ing biayane usulan mukniah dengan begitu mungkin kamu nanti bisa tercukupi menanggulangi resikonya ini akobah keenam ini bismillahi kelawan idzini Allah insyaallah insya Allah mun ngeresakan sapa Allah Gusti Allah amar ya'u amarya wana pun utai wiria iku faal kuru mongkon rangno sapa ingsun fiing dalam soal riya awalan ing dalam kaping pisane nutur qaulau qaulallahi qaulallahi ing dawuh Allah Subhanahu wa taala Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allahu utawi Gusti Allah iku alladzi pangeran zat khalaqa kang wis nyiptakake sapa lati sab'a samawatin ing pitu pira-pira langit wa minal ardi lan saking bumi mislahuna alih madani sab'a samawat bumi pitu langit pitu sudah diciptakan oleh Allah ya tanazzalu kang petemurun apa al-amru perkarane Allah temurun bainahuna ing dalem antarane pitung langit lan pitung bumi perlune litalamu supaya padha ngerti sira kabeh annallaha ing satemene Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci-wici iku qadirun kuwasa. Jadi Allah sudah menciptakan bumi langit tujuh lapis dengan seluruh persoalan yang muncul, seluruh ciptaan yang lain yang kecil yang besar yang muncul di antara langit dan bumi ini diciptakan Allah sedemikian rapinya agar kalian tahu-tahu meyakini bahwasanya segala sesuatu itu pasti dikuasai oleh Allah. Artinya Allah itu bisa menciptakan segala sesuatu. Wa annallaha lan sak temene Gusti Allah iku qad ahata teman-teman wis ngliputi sapa Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suci-wici. Apane sing ngliputi ilman ilmune. Karena Allah kaya-kaya sak temene Allah Subhanahu wa taala iku yaqulu dawuh sapa Allah. Ini khalaqtu samawati wal ardha wa ma bainahuma. Ini sak temene ingsun iku khalaqtu wis nyiptake sapa ingsun as-samawati ing pira-pira langit. Wal ardolan ing pira-pira bumi. Wal ardolan ing bumi. Wa malan barang-barang bainahuma kang antarane langit bumi. Oleh gawe wafi kuliyadihi sona'i'i yang dalam sekabiani kiki piro-piro gawean wal bada'i'i lan piro-piro keindahan. Sudah aku ciptakan bumi langit ini dengan seluruh rumitnya ciptaan dan indahnya ciptaan. Waktafa itu lan ngalap cukup sopo ingsun ngalap cukup sopo ingsun binadorika kelahan oleh angen-angen siro. Saya tidak ingin kamu sibuk mengurusinya tapi saya hanya menginginkan kamu cukuplah kamu mau berpikir. Waktu apa itulah ngalap cukup sopo ingsun binadorika kelawan angen-angen siro. Perlune litak lama supaya ngerti sopo siro anni ing satemene ingsun Allah iku kodirun kuasa ngalimun tur ngerti terus ngono ae. Lah tugasmu wa antau tawi sira iku to soli salat sapa sira. Rakaat ini ing rong rakaat. Ma'ama sertane cacat. Bima kang tetep ing dalam rong rakaat rupane minal ma'ayibi. Nyatane pira-pira ep, pira-pira cacat wa taksiri lan sembrono. Dungunu kuwi awakmu ora sadar pala taktafi mongko ora ngalap cukup sapa sira binadzuri kelan oleh ningali ingsun ilai kamaring sira wabi ilmi lan kelawan ngerti ingsun ngerti bika kelawan sira wasanai lan oleh ngalem ingsun alaika ing ngatasi sira wasukri lan oleh nyukuri ingsun laka maring sira. Lah iya bumi langit sak isine kabeh wis diperintah Gusti Allah supaya ngladeni kowe kabeh kuwi kanggo awakmu perlune awakmu ben ngerti lek Gusti Allah iso sembarang karir. Tugas mengibadah, lu ngoneng ibadahmu. Uglak aklik, ewa semuanya cik tak lem, sing apik tak omong no apik, tak ijoli, tak kaya ganjaran sing apik pisan. Lu ngui kabeh songko aku. Tapi piye wong, kata tuh hiba, kowe gak ngerasa cukup diperhatikan Gusti Allah isih kurang hatta tuh hiba sehingga demen sapa sira demen an ya lama ingin to ngerti sapa al khalqu makhluk tapi kamu masih tetap berharap tidak hanya Allah saja yang tahu wah kurang kalau Allah tok yang ngerti. Ya harus ada orang lain yang lebih tahu, yang lebih banyak tahu. Mun ora Gusti Allah tho ra, piye Gusti Allah menengae. Nek sing roh wong akeh engko kabeh do. Hebat. Lah kan muni ngono. Perlune liam dahu supaya padha ngalem bana muji. Sapa kholku ka ing sira, bidzalika kelawan mengkono-mengkono ngalem-alemmu sing elek kuwi. Aya kunu ana ta ana apa zalika pangrasa kang ngono kuwi aya kunu ana ta ana apa zalika mengkono-mengkono ora nrimo ditingali Allah tapi isih butuh tambahan didelok makhluk apa ta ngono kuwi iku awafaan berarti wis cocok apa sumbut ngono kuwi. Kowe bangga mergo iso salat rong rakaat. Terus mbok onyok-onyokne mbok cerita-critakne wong. Apa rumangsamu rong rakaat ngono kuwi wis pol-polan ngono piye? Wong lek diteliti tenan yuji akeh salahe. Isih akeh cacate. Lha wis ngono kowe bangga kok ngono kuwi. Kate maneh upama wong-wong sing ngelem awakmu ku roh tenang. Ngerti tenang isine atimu nalika salat. Kaya oleh ku ngerti jarene Gusti Allah. Umo jelas ngerti cacate salatmu, kaya aku ngerti cacate salatmu kuwi. Alah kira-kira wis kok ngelem. Nguasihe wegah. Lah tapi lek aku ora, aku ngerti lek kowe cacat. isih tetep tak lem nyatane isih ngamal. Isih tak kei ganjaran. Dukan yo wis pira-pira to isih tak prihatekno kaya ngono ku. Ngono mulane ora ora usah kowe iki mikir didelok wong utawa gak didelok wong ora usah. Pol-polane pol wong delok ya mek wah hebat ya mek ngono tok. Ngono lek kebeneran. Mek ngepasi sing nguasi iki kancamu sing jengkel ya. Walah embel apa iku lak padune ya ngono muni. Ayakunu ana to ana. Apa dalika mengkono-mengkono? Ora cukup didelok Gusti Allah. Akalan miturut akale iku yardo. Bisa ridho, bisa marem, hu ing dalik sapa ahadun. Wong siji li nafsi kedhe awak dhewe ne ahad. Upama wong ke gelem mikir sing tenan ngono upama lho. Sing ketibanan lakon ngono kuwi awake dhewe ngono apa ya do nrimo akale. Mesthi ora awake haka cilaka sira. Afala taqilu. Ana ta ora ngenangen sapa sira? Apa kamu tidak berpikir begitu-gitu? Mula kalau benar-benar orang itu sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka al-aghyar, segala sesuatu selain Allah itu mesti terbuang dari perhatiannya. Secara otomatis dan total dia akan berpaling dari selain Allah. Mulane sebagian orang yang sadar soal ini, mereka itu berusaha menyimpan, menutupi taatnya itu. Menutupi taatnya itu supaya hanya Allah sendiri yang tahu. Hanya Allah sendiri yang tahu. Karena mereka menganggap bahwa sebuah persembahan suci itu akan kehilangan nilai kesuciannya kalau persembahan itu sampai disentuh. Sampai disentuh atau ikut-ikut dipahami, ikut-ikut dilihat oleh selain Allah. Makanya mereka berusaha untuk tidak sampai amalnya, taatnya itu konangan orang. Nah itu karena mereka cemburu. Kalau sampai ada orang lain melu-melu ndelok. Melu-melu ndelok. Ndelok apa? Ndelok keapian yang sudah dilakukan. Karena sejak awal mereka sudah punya tekad bahwa yang berhak melihat amalku hanyalah Allah, dan yang nanti akan membalas, memberikan pahala, akan menilai amalku ini juga hanya Allah. Tapi kalau orang sedang lupa, akalnya sedang tidak berfungsi, maka orang cenderung mengatakan bahwa percuma saja saya berbuat baik kalau orang banyak tidak tahu. Percuma saja saya berbuat baik kalau sekiranya orang yang saya beri persembahan baik, menerima jasa baik itu tidak membalas. Dia lupa bahwa yang akan membalas kebaikan itu bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu biasanya orang yang demikian ini sedang tidak berpikir. Afala taqilu. Mereka sedang tidak menggunakan akal mereka. Sehingga ada kenyataan bahwa segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah. Artinya sekecil apapun apa yang dilakukan oleh orang dari kebaikan manapun jenisnya, itu semua sebenarnya yang berhak menilai, yang berhak membalas, yang berhak menguji, yang nanti pun akhirnya akan menerima itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu ya pol-polane pol ngono kuwi, elek maido, lek apik ngelem. Sajane asale bar dilemping 1000, krana ada perubahan posisi gitu aja wis leh maido entek ngamek kurang golek. Semua dikandani kejelekan. Iku lek menungso. Tapi kalau Allah tidak, Allah masih tetap amhilhum ruwaida. Sekaruan wong kafir nung isek dinteni mbek Gusti Allah, entenono kat malaikat. Beno mari ngene gelem tobat, jur gelem dadi apik. Ya wis. Aku isek sayang, isek welas kok karo makhlukku sing jenenge menungso. Itu semua kalau yang melihat. Makanya sebenarnya kalau orang itu mau benar-benar menyadari akan keberadaan Allah dalam kehidupannya, maka sebenarnya malu kalau sampai ada harapan lain selain kepada Allah, termasuk berharap supaya dilem orang banyak. Al-Aslu Tsani, utawi dasar pemikiran kang kaping pindho, iku anaman satemene wong kana kang ana iku lahu keduiman apa jauharun, apa jauharun jauhar mutiara, nafisun kang indah, yumkinu kang mungkin hueng man apa an yahudar pinto ngalap sopoman fisamani ing dalem regone jauhar, mungkin bisa diambil ditetapkan harganya piro, bisa ngalap alfa alfi dinarin ing sewu sewu dinar, 1 juta gram. Lah kok faba'a? Faba'a mongko ngedol sapa man mang hu ing jauhar, oleh ngedol difalsin kelawan duit klitik. Nggak yong duwe mutiara 1 juta dinare payu, nggak kok ming didol 10 rupiah atau 100 rupiah. Alaisa ana ta ora ana iku yakunu ana apa zalika mengkono-mengkono ngedol mutiara murah didol nganggo sak fales sak kelitik iku khusronan diarani kerugian aziman kang agung, wa ghubnan lan tegese kerugian, ufadhi'an kang banget olone, wa dalilan lan dadi petunjuk dadi bukti bayinan kang pertelo, ala khissatil himati ngatasé asore cita-cita, waku suril ilmi lan cendeke pengertian. Orang yang demikian ini berarti orang ini sedang mengalami kerugian besar. Yang kedua, orang yang demikian ini terbukti dia enggak punya keinginan yang lebih tinggi. Termasuk juga ini sebagai bukti bahwa orang yang demikian ini enggak punya pengetahuan tentang apa yang sedang dijual itu. Mutiara regane larang, durmo dijolno rokok sak bungkus, Menurutku ya wong goblok. Wadah firo yilan apese pendapat wari katil aklilan ringkie pemikiran. Pama mongkol tayo poi kuya nalu merkoleh lu engma sopa abdu kaulo biamali iklan amale abed merkoleh minal kholki saking makhluk rupane min madhatin saking pujian wahutomen lan bondor sek bila idofati kelawan dibanding ilari doro bila alamin maring ridone pengirane alam wa syukri hilan oleh nyukuri robbil alamin wa sanai hilan oleh muci robbil alamin wa sawabi hilan oleh maringi ganjaran robbil alamin la'akalu dibanding kuwi la'akalu yaktini luwe setitik. Maka apapun yang dia terima dari orang, dari masyarakat, dari makhluk yang padha ngelem wae kala wong hebat, wae kala wong ngetop dapat popularitas. Popularitas keterkenalan yang diterima seperti itu dibanding dengan ridhonya Allah itu pastilah sangat sedikit. Sebagaimana Siti Emin Falsin tinimbang saking duit politik fi jambi alfi alfin dibanding ing dalam sandinge sak juta dinar fi jambi alfi alfi dinar ing dalam sandinge sak juta dinar wadafi dalikalan piro-piro kelipatane kelipatane alfa alfi dinarin bal fi jambit dunia balik yang dalam sandingin dunia wama fiha wamalan barang fiha kang tetep yang dalam dunia wa aksarulan luwe ake wa akbarulan kang luwe gede ala yakunu minal khusronil mubin antufawita nafsa katil kal karomat al azizah asyarifah bihadil umur al-haqiro ad-daniya alayakunu ono taura ono apa dalik alayakunu ono taura ono sopa wong sopa kawula sing nijono ngibadah nganggu pengalami menungso iku minal khusroni setengah saking kerugian al-mubini kang pertelo antafuta arep yento telat entek antufawita arep yento ngentekaken sapa sira nafsake ngawak sira dhewe ngentekno tilkal karomati ing mengkono-mengkono pira-pira keramat al-azizati kang agung asyarifati kang mulya bihadil umuri kawan iki piro-piro perkoro al-hakiro tikang ino ad-dania tikang asor paling-paling lu sing ngelem ya tonggomu ngonelek kenal ini kenal ya ora kenal ya ora anek sing ngelem wong kodoh sungkan itu lah roh lah gak roh ya gak sungkan gue disungkani lah mergo wong ngerti lek kowe dadi lurah. Ya jajal lek wong liya desa sing karo lek kowe lurah dianggep wong biasa wae. Ya gak sungkan. Mulane cita-cita ingin dilihat orang, ingin dikenal orang itu enggak usah. Bal utlub balik nyupriya sapa sira arba ing pangeran. Wa dau halangi jani rob yukti. Mongko mesti bakal paring sapa rob ka ing sira paring adaro ini ing kanggo keuntungan donya lan akhirat. Mergo apa ihwa? Ihwa karena wa utawi ar-rob iku maliku makang wasani daro ini jami'an sekabiane. Wadhalika qauluhu ta'ala mangkana yuridu sawabat dunya fa'indallahi sawabat dunya wal akhirah. Wadhalika utai mengkono-mengkono yuk tikat daro ini iku qauluhu ta'ala dawai Allah ta'ala mangkana yuridu nyuridu sawabat dunia manutai sopengku kana ono ono iku yuridu ngarepaken sopeman ngarepaken sawabat dunia yang ganjaran dunia fa'indallahi mongkoi kuono yang ngersani Allah sawabat dunia utai ganjaran dunia wal akhirat ilan akhirat. Kalau orang hanya ingin mendapatkan pemberian orang di dunia ini, balasan orang di dunia ini, penghormatan orang di dunia ini, lalu kekaguman orang di dunia ini, maka itu semua akan habis. Tapi kalau orang itu mengendaki ridhonya Allah, apa yang ada di sisi Allah, maka Allah akan memberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala la yu'tid dunya bi amalil akhirah wa la yu'til akhirata bi amalid dunya. Innallaha satemene Gusti Allah iku la yu'ti yektine maringi sapa Allah. Iku layuk tiyek dine maringi sapa Allah ad dunia ing hasil dunya bi amalil akhirati sebab tumandang akhirat. Wong sing padha tumandang amalan-amalan akhirat wiridan, zikir dan amalan-amalan dunia yang diniatkan untuk akhirat, nulung wong dan lain sebagainya, nulung wong, bekti wong tua, nyambut gawe, kalau itu semua diniatkan untuk amal akhirat, bukan berarti lalu enggak dikain dunia. Justru Allah akan memberi hasil-hasil dunia seperti dawuhnya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar dan akan diberi rezeki yang tak terduga. Tapi wala yukti lan ora paring sapa Allah al akhirata ing hasil akhirat, ora paring hasil akhirat bi amali dunya kelan amal sing niat kanggo dunya. Amal-amal yang diniatkan untuk hasil dunia tidak akan mendapatkan penghasilan akhirat. Tetapi sebaliknya, amalan-amalan yang diniatkan untuk hasil akhirat, maka Allah pun akan memberi hasil dunia dan akhirat. Mulane faida anta mongko tekalane utawi sira iku akhlasta murnekno sapa sira niyata ing niat. Wajarot talan ngijekno sira ngijekno alhimata ing cita-cita lil akhirati maring akhirat, hasolat moko bakal hasil laka kedui sira pal akhiratu akhirat wa dunya lan dunya jami'an bareng-bareng. Kalau keniatanmu berbuat baik itu memang untuk keniatan hasil akhirat, maka kamu akan berhasil kedua-duanya. Menswali ewa in anta, wa in anta lamunutawi siro iku aro ditangar paken sopo siro, wa in antalan lamunutawi siro iku aro tangar paken sopo siro adunya yang dunya tok. Kowe tandang nulung wong ben wonge ngekai duit kowe, maka dapat mongko dadi ilang angka saking sira pal akhiratu hasil akhirat fil waktu yang dalam sanalika. Malah kadang-kadang hasil dunyane ya ilang pisan mergo ketepaan wong sing mbok tulung ora beneh. Warubba malatanalu, lan kadang-kadang sering ora merkoleh sapa sira di dunia yang dalam hasil dunia memang kama turidu kaya oleh ngarepno sira. Malah yang sering kamu tidak dapat hasil dunia itu seperti harapan kamu. Wah, iki tak balekne dompete. Kau paling enggak ngolek teko kono lak dikai mangan sate. Sopo ngerti kau wongin duwe anak ayu pek mantu ak lumayan. Tenan kok balik nih tenan dumpete nih ngomai wih tibae mek tenun gih yang ngenotok. Orang enek sate nih ya orang duwe anak ayu malah wongin merengutai, malah setengah curiga, malah kue diarani sing delik no. Malah arah karu-karuan, mergo harapanmu harapan duniawi. Tapi kalau harapanmu itu harapan akhirat, pasti dapat. Dapat akhirat, mesti dapat. Karena apa? Yang menghitung Allah. Dan Allah tidak menyia-nyiakan perbuatan yang baik. Upama kowe oleh dunia, paling-paling ya ora awet. Wa innil talamun merkoleh sopo siro ha ing hasil dunya. Mane kaya sate, ngalam sate ki ming sakilan. Tok pucuk lambe teko gorokan, anggere wis tok weteng ya wis dadi tai. Enggak akan langgeng. Ngono ayu kuwi ya mek pirang taun, ngono pendak lek mbok delok. Ketepaan bocahe sumeh. Mesem-mesem, bocah merengut ayu warita yang jengkel nih. Gak awet. Pala tapi kau mongko ora langgeng laka kedua siro. Apa dunyo mang laka kedua siro. Patakunu mongko ono sopo suriku khosirot khosirta. Patakunu mongko ono sopo suriku khosirta. Teman-teman wis rugi sopo siro. Rugi adunya ing kelangan dunya wal akhirat lan kelangan akhirat. Mulane fata amal mongko angen-angen sapa sira ayu al aqilu, wahai wong sing duweni akal. Nek kuwi sing duwe akal pikiran sing waras, coba kamu renungkan betul harapan-harapan seperti itu. Jadi lek kowe berharap, berharaplah kepada Allah. Kalau kamu berangkat, diberangkatlah juga karena didorong oleh Allah. Baesnya, pembangkitnya itu karena Allah. Nah kalau tidak, maka amalmu akan menjadi amal yang tercela. Al-aslu salisu tawi pokok pikiran kang kaping telu. Iku anna makhluko satemene makhluk. Anal makhluk satu menem makhluk Allah dikang diajlihi kang krono makhluk tak malu gelem ngamal sapa sira waridaulan krono ridone makhluk tak lubu nyupre sapa sira iku law alim lamun ngerti sapa makhluk anaka ing satemene sira iku tak maglu gelem tumandang sapa sira jajlihi krana arahe makhluk labgodo mongko yektine bendu sengit sapa makhluk kaeng sira. Berkala mbak pikir-pikir lah apa lo hasilnya yang jengkang-jengking menodoknya nggih apa salat rong rekaat apa manfaatnya kanggo makhluk ora enak karuan macul ngono enak manfaatnya dijeti enak manfaatnya terus salat mek jengkang-jengking ngono apa manfaatnya nek makhluk sing mbok pameri kuwi gelem berpikir tenang ya malah gede karo kowe mergo gak ngoleh napa-apa. Wala sakhita lan yektine sengit bendu sapa makhluk mang alaika ing atase sira wastahana lan nganggep remeh sapa makhluk bika kelawan sira wastakhofa lan nganggep enteng sapa makhluk bika kelawan sira buktine akeh wong ngremehno ala aja mek mantu ngono kuwi isane mek ngubono tasbih kok ora iso macul malah dinyek mulane ngamal sing krana Allah apa meneh ngamalan kuwi memang paket saka Allah bentuk-bentuk ngamal sing wis ditetepno saka Allah kuwi ora usah mbok niati kanggo liyane Allah. Ngoten. Fa kaifa mongko kaya apa? Ya malu gelem tumandang. Sapa ar-rajul wong lanang al-aqil kang pinter. Gelem tumandang al-amala ing siji lakon ngamal. Sing tumandang emang li ajliman krono are wong lau alimalamuno ngerti sopoman bihi kelawan akil iku anau sak temene akil iku ya telu bunyu pre sopo akil nyupre ridau ing ridane ridane man tapi lasakito alai asakhita moko yakine bendu sapa man alaye ngatasé rajul akil mang wa ahana lan malah ngino ngenyek sapa manhu ing rajul akil lek wong waras apa ya gelem wis tandang tenan-tenan malah dinyek niku apa ya kerasan lho ya nek wong kok nekat ngono kuwi apa ya wong pinter ngono terus kangelan macul tenan walah dilok-lok kok niku goblok muaculi sawah ora gelem omong aku ngene kuwi kliru kabeh wong sakjane arep tak tanduri tebu malah mbok pacul gulutan kaya gulutan jagung goblok kowe iku lho ya wis karuan dilok-lokne kaya ngono kok kowe sesuk isih macul neh ben wonge ben roh aku iso macul ngono kan jenenge awakmu kok goblok dhewe. Wong kowe wis diseneni yo malah kok bulan baleni. Wong kowe wis ora lek menungso iki ora butuh tabeh, ora butuh perjanjian, ora butuh menungso yo butuhe mbok kae dhuwit. Wong kowe ora nganggo dhuwit isomu mek selawatan. Yo amerno wong nggih apa. Mulane fa'mal pamal mongko tumandang sapa sira ya miskin. Wahai wong miskin. Nek gelem tumandang iki ajliman. Di ajliman krana arahe pangeran. Ida amil tatkalane gelem tumandang sapa sira. Di ajlihi krana arahe man. Wa qasad talan gelem nejo sapa sira hu ing man pangeran mang bisa ye kelawan laku sira wa talabat talan tegese nyupri sapa sira ridho ing ridone pangeran bidyalika kelawan mungkon ngamal lan sayu ahabba mongko nyenengi sapa man ka ing sira wa atolan gelem paring sapa man ka ing sira wa akrama lan gelem mulyakaken sapa man ka ing sira hatta ardo sehingga dati akan ridho sopaman kaing siro wa agna lan paring kecukupan sopaman kaing siro anil kuli saking sekabiane. Maka dari itu kalau kamu mau berbuat yang baik, jangan kau niatkan perbuatanmu itu untuk selain Allah, dimana kalau kamu berbuat baik karena manusia, maka seringkali perbuatan baik itu justru disalahpahami, karena nggak tahu. Gue ngamal-ngamal dewe, sholat-sholat dewe, lu ngunoe kancamu sing ora seneng jengkel, lah, kaya khusu-khusu dewe, bendiarane wong khusu. Padahal orang ngeruak no kulite kancamu, yo gak nyolong duite kancamu. Salat-salatmu dhewe yo sarung-sarungmu dhewe. Ngono akeh wong geting kok. Begitu kok kamu harapkan perhatiannya itu kan namanya kamu keliru. Kadang Rasulullah kancane, salat kok ora duwe wektu. Mbok sing umumi kancane, kancane do remi butuh salat. Ngkongko lek kenek. Lah. Ngakoni apik ning arepe menungso iki dipahi dulu ngono isih mbok arep-arep. Pengaleme kan ya. Keliru. Lah nek kowe gelem ngamal terus mbok niatno ngamalmu kuwi kanggo Allah. Dan Allah tahu seberapa keniatanmu itu. Kamu berharap ridho dari Allah, maka Allah akan mencintai kamu. Maka Allah akan memberi kamu kemuliaan sejati, akan memberikan ketenangan dalam dirimu, lalu akan diberi kecukupan kehidupan dunia dan akhirat. Kalau kamu hatimu sudah kenkantil kepada Allah, bergantung hanya berharap kepada Allah, maka kamu gak butuh selain Allah. Dipaidu ya kono, dilem ya kono. Butuhnya aku diperintah Gusti Allah budal, aku ngelakoni keapian ki krono Gusti Allah, ya wes. Sing berhak maidu, sing berhak nyacat, sing berhak ngelem, sing berhak mbales, sing berhak biji lakonku, kuwi duduk menungso, tapi Gusti Allah. Nah, nek kowe gelem ngono tenan yo. Urip iki dadine tentrem. Sebarang kalir cukup. Kok dipaitu wong ora perlu bantah, dilokne wong ya ora perlu. Bela diri, dilem wong ya ora perlu gumun. Itu jelas. Wong kuwi ya ngelem-ngelem kuwi mergo cocok, ora cocok ya mau ngelem. Jajal kuwi gelar sajadah ning tengah pasar nek dilokne wong. Wah iya ini orang gendeng wali anyaran. Ngono mergo wong kuwi sing akeh ora seneng karo ngamal ibadah iki ra seneng. Semenuko lek wong cocoke kok cocok karo ibadah. Lagi tengah-tengah pengajian ngrungokno pengajian asik kabeh lagi menteleng ngrungokno ning klengno pengajian lha kok kowe dodol as mesti dilokne wong. Wong duduk nggone. Duduk nggone ora cocokane. Mula lek kowe ngamal ning dunya bentuke bentuk ngamal dunya kok mbok niati kanggo akhirat, maka kamu akan dapat kepenilaian dobel dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya kamu ngamal akhirat manggoning dunya dan kamu berharap hasilnya nanti bisa kamu rasakan di dunya, malah ora oleh apa-apa, malah dilokne wong. Malah dilokne wong. Fahadihi mongko utawi iki kumpulane keterangan iku hadihi. Iku hadihi kesimpulane soal apa tata kramane wong amal. Mulane faftun. Faftun mongko pinter sapa sira, angen-angen sira, mikira sapa sira laha maring hadihi. Ing kuntalamun ana sapa sira ana iku tak kilu bisa angen-angen sapa sira. Maka kalau kamu bisa berpikir yang jernih ya, berpikir yang komplit, dan kamu memang bisa dan mau berpikir, maka kamu akan tahu apa yang sebenarnya harus kamu lakukan terhadap amal ibadahmu itu. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya diparingi ati dening Allah sing ikhlas, dipun paringi amal ibadah sing ikhlas pikantuk ridhanipun Allah sedunya ngantos akhirat. Amin. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdahu wa fi ni'amihi wa yukafi mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.